para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan beberapa kesalahan orang di dalam melakukan sholat. Salah satu di antara kesalahan kaum muslimin di dalam melakukan sholat adalah tetap melakukan sholat sunnah ketika sudah diqomatkan untuk sholat fardu. Ada sebuah kejadian di zaman Nabi SAW. Anna Rasul SAW dari Malik bin Buhiyah. Anna Rasul alaihi salatu wasalam ro'a rajulan qad uqimatis sholah yusalli rak'atain. Falamman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam lata bihin nas wa qala lahu Rasul alaihi salatu wasalam as-subhu arba'an, as-subhu arba'an. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam melihat seorang laki-laki sudah dikomatkan untuk sholat fardu, orang itu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah beres dia sholat 2 rakaat, sholat sunat maksudnya, dia gabung kepada jamaah yang sudah memulai dari tadi. Selesai Nabi SAW sholat dan orang-orang sedang menghadap kepadanya seusai sholat, Nabi berkata, apakah sholat 4 rakaat? Apakah sholat ini 4 rakaat? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Amru Bil-Ittiba' Wal-Nahyu Anil-Ibtida' Wa fil hadith Inna dukhul ma'al imam fis salah inda simail iqamah awla min rak'atil fajr. Wa qad adhara Rasul SAW al-karahiyah liman fa'ala dhalik wa lam yunkir ala man qadaha ba'dal faridah kama thabatat bidzalika al-ahadits as-sahihah. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa masuk ke dalam salat bersama imam ketika mendengarkan qomat itu lebih utama daripada salat 2 rakaat qabla subuh. Padahal qabla subuh itu luar biasa ya, salat fajar itu disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat qabla subuh, maka jangan pernah ditinggalkan. Tapi kalau terlambat begitu sampai di masjid langsung qomat, lebih utama langsung ikut berjamaah bersama imam. Dan apabila ada orang yang sedang sholat sunat berrakaat pertama sudah dikomatkan, maka hendaklah dia berhenti sholat sunat dan membatalkannya, kemudian bergabung bersama imam untuk sholat fardu. Dan Nabi SAW sudah menampakkan ketidaksukaannya kepada orang yang tetap sholat setelah komat. Tapi beliau tidak mengingkari orang yang mengqadha salat qabla yang dilakukan setelah salat fardu sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Jadi nanti qabla subuhnya bisa diqadha seusai salat subuhnya. Dan ini didasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubah. Kalau sudah dikomatkan Tidak boleh lagi ada sholat lain. Kecuali sholat maktubah, sholat fardu yang diwajibkan. Maka perkataan Nabi fala sholata, tidak boleh ada sholat illa maktubah. Maknanya semua sholat yang dilakukan, sholat sunat yang dilakukan setelah qomat, tidak sah bila dilakukan. Ini perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika menerangkan hadis ini, sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, fi hadzal hadith an-nahyu as-sarih an iftitahi nafilah ba'da iqamati shalah sawa'un kanat ratibatan kasunnati subh wa dhuhr wal asr am ghairiha wa hadha madhhab asy-Syafi'i wal jumhur. Di dalam hadis ini terkandung larangan yang jelas untuk menunaikan salat sunat setelah dikomatkan untuk sholat fardu. Baik sholat sunatnya itu sholat sunat rawatib seperti qobla subuh atau qobla zuhur atau yang lainnya, seperti tahiyatul masjid, syukur wudu ataupun yang lainnya. Jadi setelah qomat gak boleh ada sholat sunat. Dan ini madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya ketika menjelaskan masalah ini, dan penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abdul Bar, al-hujjah inda tanazzu'i sunnah faman adla bihi man faqad aflaha. وترك السنه عند اقامه السنه اي عند اقامه الصلاه وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنه ويتأيد ذلك من حيث المعنى بان قوله في الاقامه حي على الصلاه معناه هلم الى الصلاه اي التي يقام بها فأسعد الناس امتثالا بهذا الأمر من لم يتشغل عنه بغيره. الحجه atau dalil ketika di apa namanya bentroknya dua sunnah. Pertama, setelah qomat itu sunnahnya langsung ikut takbiratul ihram bersama imam. Kedua, ada lagi orang yang belum sholat sunnah qobla, dia belum sunnah. Ada dua sunnah, qobla sunnah hukumnya. Terus bergabung dengan imam di awal sholat juga sunnah. Tapi meninggalkan sholat sunnah ketika qomat dan menunaikannya setelah sholat dalam bentuk qadha, itu lebih dekat dalam hal mengikuti sunnah. Apalagi ditunjang dengan makna dari kalimat ketika qomat, hayya ala sholah. Makna hayya ala sholah, ayo kita segera bersolat, sholat fardu yang dikomatkan dengan qomat ini. Maka orang atau manusia yang paling berbahagia dengan melaksanakan perintah Allah adalah orang yang tidak sibuk dengan urusan lain ketika perintah itu ada. Jadi ketika hayya ala sholah ini perintah untuk segera sholat fardu. Jangan dulu lakukan yang lain-lain. Termasuk sholat sunat jangan dulu. Apalagi pekerjaan lain. Apalagi umpai masih sesapu, masih ngepel. Atau membaca Al-Quran atau zikirah. Ini bacaan Qur'annya kagok tiga baris lagi, padahal sudah qomat. Akhirnya ditamatkan dulu tiga baris, padahal sudah imam sudah takbir. Itu salah, keliru. Hayya ala sholah, perintah untuk segera sholat fardu. Jangan disering dulu dengan yang lain. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wal hikmah fin nahi an salatin nafilah ba'dal iqamah alla yatatawwalu alaihi az-zaman alaiha az-zaman fayadhunnu wujubahu. Salah satu hikmah dilarangnya salat sunat setelah qomat adalah jangan sampai antara salat antara qomat dengan salat itu waktu jedanya terlalu panjang. Jangan sampai begitu. Setelah qomat langsung salat. Sehingga ada kekhawatiran salat sunat ini dianggap wajib tuh. Maka kata Imam An-Nawawi, as-sahih annal hikmata fihi ay tafarraga lil faridha fi awwaliha fayashru fiha aqwa syuru'il imam wa idza istaghra bi nafilatin fatahu al-ihram al-imam wa fatahu ba'du mukmilatil faridha fal faridhah aula bil muhafadzah ala ikmaliha minan nafilah. Yang benar hikmah kenapa dilarang untuk salat sunnah setelah qomat agar orang itu lebih fokus kepada yang fardu yang dilakukan di awal waktu. Dia memulai salat fardu langsung setelah imam memulai salat. Ketika imam takbiratul ihram makmum segera. Bila dia disibukkan dulu dengan sholat sunnah, maka hilanglah keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Hilang pula penyempurna sholat fardu. Padahal memelihara penyempurna sholat fardu itu lebih utama. Dan bahkan wajib, karena perintah Allah secara tersirat dalam Al-Quran, salah satu di antara ciri orang mukmin adalah yang qad aflahal mukminun. Itu salah satu ayatnya walladzina hum ala salatihim yuhafidzun. Yaitu orang yang memelihara salat-salat mereka, menjaga salat mereka. Maksudnya salat fardu. Apa yang dimaksud menjaga salat fardu? Maknanya memperhatikan rukun, syarat, wajib, sunnah, dan mukmilat sholat. Ada empat yang harus diperhatikan, dijaga dalam sholat. Pertama, rukun-rukun sholatnya. Jangan sampai ada yang kelewat. Atau ditunaikan dalam kondisi kurang konsentrasi. Atau dalam kondisi asal-asalan. Gak boleh. Kedua, wajib-wajib sholat. Apa beda rukun dengan wajib? Kalau rukun mah enggak boleh ketinggalan walaupun lupa. Kalau kelewat tidak sah, harus diulang. Enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau wajib salat apabila tidak dilakukan dia dosa, tapi salatnya sah. Tapi kalau kelewat karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Yang ketiga, sunnah-sunnah sholat. Seperti mengangkat tangan ketika takbir, itu sunnah. Kalau orang tidak angkat tangan, sholatnya tetap sah. Dan tidak berdosa. Seperti umpamanya sunnah sholat itu sedekap. Siapa yang tidak sedekap ke bawah, maka dia tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Seperti menggerakkan jari. Ketika tahiyat bagi yang berpendapat itu digerakkan. Itu sunnah. Siapa yang tidak menggerakkan, sholatnya sah. Dia tidak berdosa. Seperti duduk tawarruk di tahiyat akhir. Yang lebih dari dua rakaat. Seperti maghrib, isya, ataupun zuhur asar ketika tahiyat akhir, sunnahnya tawarruk. Siapa yang tidak tawarruk, siapa yang iftirash, dia tidak berdosa. Baik ada udzur ataupun tidak, dia tetap sholatnya sah. Apalagi ada udzur umpamanya yang gemuk, atau yang ada masalah di sendi lututnya. Jadi kalau dia sholatnya itu umpamanya tawarruk, bisa bergeser si sendi lututnya. Atau ada masalah keluhan tulang atau saraf kejepit yang apabila tawarruk sakit, apalagi itu ada uzur, maka boleh dia iftirash ketika tahiyat akhir. Ini yang menjadi rahasia kalau antum semua haji atau umroh, mudah-mudahan yang ada di sini semua suatu saat dihajikan oleh Allah atau minimal diumrohkan. Kita melihat orang-orang Arab itu enggak pernah tawarruk. Sekalipun apa? Tahiyat akhir yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Bukan tidak menganggap sunnah kepada tawarruk, tapi mereka ada uzur, gumuk-gumukan. Enggak bisa tawarruk. Kalau tawarruk ini yang apa namanya? Pinggang sebelah kanan keganjel, terus nyengeyeng, nyengeyeng itu namanya miring, itu kurang nyaman, bisa ngajungkel atau bisa sakit, bisa bermasalah, maka mereka tidak tawarruk. Tawarruk hukumnya sunnah, baik ada uzur atau tidak. Kalau dia iftirash maka boleh. Makanya kita juga kalau berjamaah dengan orang Arab di sana, maghrib, isya atau zuhur, asar, pas rapat kan tahiyat akhir, nggak bisa tawarruk tuh. Karena apa? Terhalang. Mereka semuanya tidak tawarruk. Akhirnya karena ada uzur begitu, kita ikut-ikutan iftirash karena sempitnya, nggak masalah. Karena itu sunnah. Walaupun tidak ada uzur maka boleh. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jaga rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, dan satu lagi mukmilatus sunnah atau mukmilatus sholat, penyempurna sholat. Salah satu penyempurna sholat fardu bagi makmum adalah melakukan takbiratul ihram seusai imam takbiratul ihram langsung, dan menjaga sholat fardu lebih utama daripada menunaikan sholat sunnat berdasarkan firman Allah, walladzinahum ala sholatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka, menjaga 4 hal yang berkaitan dengan sholat, rukun sholatnya, syarat sah-sah sholat, wajib sholat, sunnah sholat, dan mukammilatus sholat, penyempurna sholat, 5 berarti ya. Berkata Al-Qadhi Iyad, wa fi hikmatun ukhra wa huwa an-nahyu an ikhtilaf 'alal a'immah. Ada hikmah lain, yaitu tidak boleh menyelisihi imam-imam sholat. Jangan sampai imam sudah takbir, ihram, kita masih sibuk dengan urusan lain, termasuk sibuk dengan sholat sunnat. Bayangkan kalau sholat sunnat saja tidak boleh setelah diikomatkan, apalagi kegiatan lain, masih ngechat orang lain ya, masih umpam ngobrol gitu, anak-anak di sini kadet, ini sudah takbir, sudah baca fatihah, masih ngobrol di WC. Mereka itu sebelum komat belum wudu, main-main ngobrol, pas komat baru ke WC. Ini sudah baca Al-Fatihah, masih ngobrol-ngobrol di WC. Kalau santri yang ada begitu harus kena iqab itu, kalau santrinya, karena ini sudah menyelisih syariat. Tapi kalau yang bukan santri, anak-anak di sini, ya diberikan penjelasan, peringatan ya. Nah, jadi ada hikmah lain, yaitu tidak boleh menyelisihi imam. Imam takbir, kita langsung takbir. Maka dari seluruh penjelasan tadi jelas tentang kesalahan beberapa orang yang sholat dalam banyak kasus. Di antaranya, ya'tuna fayjidunal imam fi raq'atil ula awithaniyah fala yanadumuna mubasyaratan ila jamaah. Dari sini kita bisa melihat beberapa kesalahan orang salat. Ada orang datang ke masjid mendapati imam di rakaat pertama atau rakaat kedua sudah memulai salat, dia datang tidak langsung gabung kepada jamaah. Tapi dia melakukan kegiatan lain dulu atau berteriak ke orang-orang. Kadang-kadang ada orang tua yang lebih mengganggu daripada anak-anak. Jadi ketika imam sudah baca Fatihah, ada anak-anak yang masuk, "Stil, ayo gabung." Suara dia lebih kencang daripada ngobrolnya anak-anak. Ya. Nah, ada petugas khusus surikiti yang memang ketika sholat dia jangan dulu sholat karena memantau keamanan sendal, sepatu, motor, mobil yang diparkir, termasuk anak-anak. Tapi ketika menyuruh anak-anak itu jangan sampai teriak kenceng mengganggu imam, ya, nggak perlu bilang langsung si anak-anaknya digebah, ya, didorong-dorong agar cepat melakukan sholat. Kadang-kadang mereka itu melakukan kegiatan lain yang tak ada kaitan dengan sholat. Wa hadza min qillati fahmihim. Dan ini disebabkan karena sedikitnya pemahaman mereka, karena kebodohan mereka. Kadang-kadang dalam sholat jahriyah, imam sudah membaca Al-Quran. Tapi banyak orang yang masih mengobrol sebelum sholat. Baik umpamanya setelah wudu di jalan menuju ke masjid ngobrol dulu. Sambil kalau ngobrol otomatis jalannya pelan, ya enggak? Kadang-kadang berhenti dulu, seru nih informasinya. Enggak boleh, langsung sholat tuh, ngobrolnya nanti pada sholat. Berdasarkan hal itu, apabila ada orang yang sedang sholat sunat, dan di tengah-tengah sholat, mungkin lagi ruku, atau lagi sujud rakaat pertama, lalu diikutkan, dikomatkan sholat, batalkan sholat sunatnya. Karena Nabi menyatakan, "Idza uqimatish shalah, fala sholata ilal maktubah." Apabila dikomatkan, enggak boleh ada sholat lain. Fala sholata, sebagian ulama, ada yang mengatakan, fala tasihhu sholatu, tidak sah sholatnya. Ada lagi yang menyatakan la sholata itu maknanya tidak sempurna sholatnya. Masih diterima tapi tidak sempurna. Dua-duanya jelek. Fala sholata ilal maktubah, enggak boleh ada sholat. Baik dari awal ataupun di tengah-tengah lalu batalkan langsung. Dan boleh sholat qoblanya itu nanti diqadha ba'da sholat fardu tersebut. Dari sinilah maka orang banyak terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, nanti kalau kalian ada kasus umpamanya lagi sholat sunat kemudian diqomatkan, maka batalkan. Kecuali apabila sudah tahiyat akhir. Sholat sunatnya sudah tahiyat akhir. Dan dia yakin walaupun sudah qomat, dia bisa mengejar takbiratul ihramnya imam. Jadi, karena kok setelah qomat aja ada beberapa detik kan, terus setelah qomat, imam kan tidak langsung takbir, tapi apa dulu? Membereskan saf dulu, ya. Mengatakan sawu sufufakum, gitu. Fa'inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Makanya dibereskan dulu, tidak langsung. Dan itu punya waktu bagi kita untuk apa? Untuk menyelesaikan dulu sholat sunat kita. Maka teruskan dulu. Jangan sampai pas tahiyat akhir tinggal salam, qomat langsung dibatalkan. Jangan. Selesaikan dulu. Apabila kita yakin bisa mengejar takbiratul imamnya, takbiratul ihramnya imam. Kecuali pas umpah kita masih berdiri pas mau ruku qomat, kalau diselesaikan dulu tidak akan terkejar, silakan batalkan. Apalagi baru rakaat pertama, batalkan. Tapi kalau umpah sudah sujud akhir, kemudian dikomatkan dan dia bisa mengejar takbiratul ihramnya imam, maka sempurnakan dulu. Baru setelah itu gabung bersama sholatnya imam. Nah, berdasarkan hal itu, salah satu di antara kesalahan orang dalam sholat sunat adalah tetap menunaikan sholat sunat setelah qomat, atau melanjutkan sholat sunat setelah qomat, padahal dia harus langsung gabung bersama imam di awal takbiratul ihram. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau nanya? Santri dulu. Kalau tidak ada santri, boleh jamaah yang lain. Ada yang mau bertanya? Mau tanya? Mana mic? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama ana Andra. Andra. Dari Cimahi. Sudah berapa juz Andra? Mau 4. Mau 4 juz. Kadang kalau ana mau salat gitu. Di misal udah di pertengahan nih, terus imam tuh udah misal lagi sujud gitu, terus kadang ada yang nungguin dulu sampai berdiri baru ikut gabung. Iya. Sekarang ada kasus kita masuk ke masjid dalam keadaan imam dan jamaah sedang sujud. Rakaat pertama nih sujud. Kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang nunggu imam berdiri ke rakaat kedua. Ini keliru, ini salah. Apa yang harus dia lakukan? Dia langsung takbir, langsung sujud. Tapi takbirnya wajib dulu. Jangan sampai langsung ikut sujud dengan takbiratul ihram. Enggak sah salatnya. Karena takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun salat. Takbir dulu, Allahu Akbar, angkat tangan, lalu setelah itu sujud. Adapun kalau umpamanya orang tidak langsung ikut sujud bersama imam, nunggu dulu, apa kesalahan? Salatnya sah-sah. Cuma dia kehilangan pahala sujud. Apalagi ini baru sujud pertama. Nanti ada duduk antara dua sujud, ada sujud lagi. Itu pahala, itu pahala sujud gede, terus kesempatan berdoa. Bahkan inti dari sholat adalah sujud. Maka kadang-kadang Nabi SAW menyebut sholat dengan sujud saja. Sujudlah kamu dua rakaat. Sebagaimana ada seorang yang selalu bantu-bantu Nabi SAW, menolong, menyediakan apapun keperluan untuk Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Sal, mintalah kamu sesuatu. Enggak, maksudnya minta upah, mau dikasih upah. Enggak mau minta upah. Tapi dipaksa oleh Nabi SAW. Lalu karena orang itu merasa dipaksa untuk meminta, akhirnya dia meminta, minta upah atas kebaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa upahnya di akhirat? Kata orang itu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku tetap mendampingimu sampai di surga. Tetap tuh mintanya itu akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab bulughul maram dicantumkan di dalam bab salat nawafil, salat sunnat. Maksud fa'ini ala dzalika bikatsratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan hal itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah. Karena kalau salat fardu enggak bisa diperbanyak. Enggak bisa ditambah, salat fardu tetap hanya 5 kali, hanya 17 rakaat. Tapi kalau salat sunat mah tidak terbatas, banyak. Oleh karena itulah yang dimaksud sujud di sini salat, menunjukkan bahwa sujud adalah inti dalam salat. Pahalanya terbesar. Karena itulah maka kalau kita masuk masjid mendapati imam sedang sujud, takbiratul ihram lalu langsung sujud, kita dapat pahala, pahala sujud. Pahala duduk antara dua sujud, pahala sujud lagi dua kali, lalu pahala berdiri. Adapun kalau kita nunggu imam berdiri dulu, maka kita kehilangan keutamaan sujud dua kali itu. Jadi apapun keadaan imam, begitu kita masuk, langsung kita ikuti gerakan imam saat itu. Tapi jangan lupakan takbir dulu. Jangan sampai, oh imam lagi sujud, langsung sujud tidak takbir, maka enggak boleh. Takbir dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu langsung melakukan sujud. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa dari Cibiru. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan berikan kesehatan kepada Ustadz dan juga kaum muslimin. Amin. Baik. Saya izin bertanya, apabila seorang khatib telah berkhutbah dan seseorang baru datang, apakah yang baik baginya sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau langsung duduk? Sekian, jazakumullah khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi kita umpamanya Jumatan terlambat karena ada udzur, jangan disengaja terlambat nanti Jumat ya. Jangan ada yang terlambat. Begitu masuk imam sudah khutbah. Mendengarkan khutbah imam dari awal itu hukumnya wajib. Terus kita masuk, apakah langsung duduk ataukah sholat tahiyatul masjid dulu? Dulu ada sahabat yang begitu masuk, Nabi sedang khutbah langsung duduk. Ditegur oleh Nabi, hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Dia belum, kum fasholli rakaatain, berdiri kamu. Lalu sholatlah kamu dua rakaat. Padahal orang itu sudah duduk. Akhirnya orang itu berdiri, kemudian melakukan sholat dua rakaat di tengah khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwa walaupun imam sudah memulai khutbah, maka tetap disyariatkan untuk sholat dua rakaat, salat tahiyatul masjid. Karena itu sebagian ulama ya, seperti Syekh Al-Albani dengan murid-muridnya rahimahumullah, itu menyatakan hukum salat tahiyatul masjid itu wajib. Sedikit yang berpendapat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Kenapa wajib? Pertama, adanya perintah melakukan sholat tahiyatul masjid kapanpun. Kedua, ada larangan duduk di masjid sebelum sholat. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu dia duduk. Dilarang duduk sebelum sholat dua rakaat. Jadi adanya perintah untuk sholat, adanya larangan langsung duduk, Dan kaidah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ditambah dengan hadis ini. Seandainya salat tahiyatul masjidnya hukumnya sunnah, pada mendengarkan khutbah imam dari awal hukumnya wajib, maka tak mungkin Nabi SAW menyuruh orang itu sholat dua rakaat di tengah khutbah. Dari sinilah maka sebagian ulama ada yang menyatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Sebagian kecil, tapi jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah. Tapi tetap disunnahkan bagi orang yang masuk ke masjid di tengah imam sudah khutbah, tetap dia disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, baik dia meyakini wajibnya tahiyatul masjid atau meyakini sunnahnya tahiyatul masjid, maka syariat dan sunnah Nabi SAW tetap menunaikan sholat sunnah dulu dua rakaat sholat tahiyatul masjid sebagaimana perintah beliau kepada sahabat tadi. Padahal Nabi sedang khutbah, maka sholatlah dulu. Dari sini terlihat kesalahan orang ketika Jumat dia masuk masjid, azan sedang dikumandangkan. Azan Jumat. Kebanyakan orang nunggu azan selesai, ya. Setelah azan selesai, lalu dia sholat tahiyatul masjid. Ini keliru, salah. Kenapa? Harusnya dia langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Sedangkan mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Terus hukum tahiyatul masjid lebih kuat daripada hukum menjawab azan. Tunaikan yang wajib dulu atau yang lebih kuat hukum sunnahnya. Ya, maka begitu azan berkumandang, kita baru masuk, belum sholat tahiyatul masjid, langsung sholat ketika azan dikumandangkan. Begitu beres dia sholat, beres azan, langsung imam khutbah, kita dapat khutbah imam dari awal. Jadi salah satu kesalahan orang ketika masuk ke masjid ketika azan dikumandangkan adalah menunggu azan selesai, salah, ya. Kecuali kalau bukan azan Jumat, umpamanya azan zuhur, ya, dia belum sholat tahiyatul masjid, tunggu azan selesai. Karena seusai azan tidak ada kewajiban apa-apa bagi kita, kan? Jadi menjawab azan, kita dapat tahiyatul masjid juga kita dapat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung, ada lagi? Yang mau bertanya, ayo ya, mau garuk-garuk atau mau ngacung? Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Umar dari Selacau. Ustaz, kalau melaksanakan sholat syuruk di rumah boleh gak? Bolehkah melaksanakan sholat syuruk di rumah? Pertama, untuk siapa dulu nih? Kalau untuk wanita, ya boleh. Kemarin waktu di Madinah, saya duduk di majlis Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, pada subuh seperti ini. Yang dibahas adalah hadis tentang ini salah satunya. Siapa yang bersolat bersama imam? Solat subuh. Lalu setelah itu berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu solat dua rakaat. Dia akan peroleh pahala haji dan umrah secara sempurna. Nah, lalu ada hadis untuk wanita, ya, bahwa sholatun fi masjidihinna. Sholat para wanita di masjidnya. Maksud masjidnya itu tempat sholat khusus di rumah. Di rumahnya ada atau di kamarnya. Itu lebih utama daripada sholat dia di masjid umum keluar. Disebut masjid, untuk para wanita. Itulah masjidnya para wanita. Seafdal-afdal sholat bagi wanita adalah di masjidnya. Maksudnya masjidnya itu di tempat sholat khusus, sholat di rumahnya. Disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan masjid, ya, untuk para wanita. Dan dari sinilah para ulama menyatakan bila seorang wanita sholat subuh walaupun tidak berjamaah dengan imam, sendirian, setelah itu kemudian dia melakukan zikir, wirid gitu, kemudian matahari terbit, setelah itu dia sholat syuruk, maka dia dapat keutamaan itu. Itu pertama. Untuk wanita, boleh dapat. Yang kedua, kalau laki-laki. Kalau laki-laki umpamai seusai sholat subuh langsung pulang, tanpa ada uzur apa-apa. Kemudian di rumah dia melakukan aktivitas, ya, olahraga atau beres-beres. Lalu pas setelah sholat, setelah matahari terbit dia sholat syuruk, maka tidak dapat keutamaan itu. Dia hanya memperoleh pahala sholat duha saja. Adapun kalau umpamanya orang di masjid berjamaah kemudian langsung pulang karena ada uzur. Uzurnya umpama mungkin kebelet, harus ke WC. Uzurnya umpama harus ngurus orang di rumah. Ada yang sakit yang harus diurus gitu ya, tidak bisa tidak. Lalu dia berzikir di rumahnya sampai matahari terbit, lalu sholat, maka dapat. Berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kadang-kadang ada di masjid seusai sholat subuh kita nggak bisa zikir di masjid karena di masjid itu ada acara, umpamanya di masjidnya di pondok pesantren ada acara halako, kita nggak bisa duduk sana, terganggu atau mengganggu gitu, nggak ada tempat. Akhirnya kita pulang lalu kita berzikir, lanjut zikir di rumah sendirian sampai matahari terbit, maka boleh yang seperti itu. Ibnu Mas'ud pernah mengalami ini. Ketika ba'da subuh mau ada tamu, kata Ibnu Mas'ud, tunggu ya sampai matahari terbit. Dia nanya ke pembantunya, matahari sudah terbit? Kalau dikatakan belum, maka dia melanjutkan zikirnya. Dan setelah dikatakan ya matahari terbit, lalu dia sholat dua rakaat, setelah itu baru menemui tamunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Yang mau sholat syuruk tunggu sekitar 4 menit lagi. Setelah ini baru sholat syuruk karena matahari terbit jam 5:55. Tadi biarkan 15 menit setelah syuruk baru kita sholat syuruk ya. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.